Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali mempelajari bahasa Arab, bahasa yang Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah pilih sebagai bahasa firman-Nya dan Allah pilih sebagai bahasa nabinya. Yang insyaAllah malam ini kita akan masuk ke ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran 12 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, mengingat ini adalah malam pertama kita bertemu setelah cukup lama kita libur. Bahwa di jilid yang kedua ini, ma'asyiral ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan berulang kali bahwa fokus daripada jilid kedua ini adalah tentang al-fi'l dan jumlah fi'liyah. Tentang fi'l, tentang kata kerja dan terkait dengan jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Dan insyaAllah di jilid yang kedua ini kita akan dikenalkan dengan tiga bentuk fi'il, tiga bentuk kata kerja. Yang pertama al-fi'lul madhi, yang kedua al-fi'lul mudhari', dan yang ketiga fi'lul amr. Kata kerja yang pertama yang insyaAllah dibahas di jilid yang kedua ini dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah, cetakan Universitas Islam Madinah, tulisan Profesor Abdurrahim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi, kata kerja yang menjelaskan pekerjaan yang sudah lampau, sudah lewat. Maka disebut al-fi'lul madhi, kata kerja yang sudah lampau, yang sudah lewat. Contohnya sebagaimana yang sudah didapatkan sejak awal jilid kedua ini, al-fi'lul madhi sudah kita dapatkan, sudah kita lihat dan sudah kita jelaskan. Banyak contoh-contohnya yang sudah kita dapatkan, diantaranya kata kerja al-fi'lul madhi dhahaba, yang artinya dia telah pergi. Kemudian ada qara'a, dia telah membaca. Ada kataba, dia telah menulis. Dan contoh-contoh yang lainnya. Dan ini sudah kita dapatkan sejak awal dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Kemudian setelah beberapa pelajaran berikutnya, kurang lebih di ad-darsul ashir, di pelajaran 10, kita mulai dikenalkan dengan al-fi'lul mudhari', kata kerja yang kedua, yakni kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang, dan terkadang juga bermakna sesuatu yang rutinitas. Nah, ini sudah juga kita jelaskan dua pelajaran yang terdahulu. Sekarang kita sudah masuk ke pelajaran 12, berarti kurang lebih dua pelajaran atau tiga pelajaran yang lalu sudah kita jelaskan tentang fi'il yang kedua ini, kata kerja yang kedua ini, yaitu al-fi'lul mudhari'. Sekali lagi, al-fi'lul mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau akan terjadi atau sesuatu yang rutinitas setiap hari kita lakukan. Dan nanti penjelasannya akan lebih jelas di pelajaran-pelajaran berikutnya insyaAllah. Dan ini sudah kita dapatkan sejak ad-darsul ashir, sebagaimana saya sebutkan tadi. dan terus kita diberikan secara bertahap perubahan-perubahannya dengan perubahan-perubahan dhamir yang dibutuhkan. Sudah kita jelaskan dulu di al-fi'lul madhi, sudah kita jelaskan dulu ketika kita membahas kata kerja bentuk lampau, bahwa fi'l ini, baik al-fi'lul madhi maupun al-fi'lul mudhari, bisa berubah bentuknya sesuai dengan dhamir yang kita inginkan. Maka sebagai contoh misalnya di al-fi'lul madhi sudah kita bahas dan sudah kita tulis di beberapa pertemuan yang lalu. Mudah-mudahan ikhwan masih ingat apa yang telah pernah kita tulis tentang tasrif, perubahan-perubahan pada al-fi'lul madhi. Alhamdulillah ya ikhwan. Baik, dari mulai dari dhamir al-ghaib dan macam-macam dhamir ini sudah kita jelaskan dan sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Mohon yang baru saja ikut malam ini, mohon kembali melihat penjelasan di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Di situ ada penjelasan tentang dhamir, tentang kata ganti. Bahwa ad-dhamir, kata ganti itu ada tiga macam. Ada al-ghaib. Al-ghaib, yakni orang ketiga. Yang keempat, al-mukhatab, orang yang diajak berbicara, orang kedua. Dan yang ketiga adalah al-mutakallim, yang berbicara, orang yang pertama. Nah, perubahan-perubahan dhamir ini menyebabkan perubahan-perubahan pada kata kerja tersebut. Sebagai contoh, dhahaba, kalimat kata kerja al-fi'lul madhi dhahaba, dhamirnya di dalamnya terkandung dhamir huwa. Huwa dhahaba. Dia telah pergi. Sekarang ingin kita rubah misalnya menjadi mereka laki-laki telah pergi. Maka hum dhahabu, mereka telah pergi. Kemudian kita ingin rubah misalnya menjadi orang ketiga perempuan. Kalau tadi huwa dan hum adalah orang ketiga laki-laki, sekarang bagaimana kalau kita rubah menjadi orang ketiga perempuan, menjadi hiya dhahabat. Kemudian kalau kita ingin rubah menjadi jamak perempuan, orang ketiga jamak perempuan, bagaimana ikhwan? Hunna dhahabna. Ala sekadarik, hunna dhahabna. Dan ini, tasrif ini sudah kita pelajari sejak awal-awal jilid kedua. InsyaAllah mudah-mudahan antum masih ingat dan mohon dimurajaah. Ini mutlak. Pengetahuan seperti ini di jilid kedua ini mutlak. Yang sudah kita pelajari, baik berupa kawaid, kaidah-kaidah terkait dengan sharaf, perubahan-perubahan kata kerja yang sudah kita pelajari dulu, mohon ini diingat terus. Paham tuh ya ikhwan? Dan yang terakhir yang sudah kita bahas, al-fi'lul mudhari. Kata ganti al-mudhari. Kata kerja al-mudhari, mohon maaf. Al-fi'lul mudhari, kata kerja bentuk sedang atau akan atau yang rutinitas kita lakukan. Dan secara bertahap buku ini, dan ini hal yang menunjukkan buku ini begitu memudahkan bagi pemula dalam belajar bahasa Arab, buku ini memberikan tasrifnya tidak sekaligus dalam satu pelajaran. Tasrifnya, perubahan-perubahan daripada fi'il tersebut diberikan secara bertahap. Di awal misalnya hanya huwa dan hiya misalnya, kemudian nanti naik menjadi hum dan hunna, kemudian tidak lama kemudian jadi ada anta dan antum. Dan yang nanti akan dibahas pada kesempatan malam ini di Darsul Thaniya Ashar, di pelajaran 12 Ma'ashir al-Ikhwa, adalah dhamir anti. Dhamir anti yang dimasukkan ke al-fi'lul mudhari. Maka misalnya sebagai contoh, ana akan sebutkan al-fi'lul madhi ya ikhwan, antum sebutkan al-fi'lul mudhari. Siap? Ini sebagai latihan pertama sebelum kita masuk ke pelajaran. Contoh, dhahaba, ma mudhari'uhu, apa mudhari'nya? Yadhabu. Dhahaba, yadhabu. Al-mikrofon ya'amal indakum? Al-mikrofon ya'amal ya Hamdani? Taib. Kemudian, qara'a? Yaqra'u. Yaqra'u. Kataba? Yaktubu. Yaktubu. Darasa? Yadrusu. Yadrusu. Nah, ini al-fi'l al-mudhari'. Kemudian yadrusu, kita ambil yang terakhir yadrusu, itu dhamirnya di dalamnya apa, Huan? Huwa. Huwa. Huwa. Huwa. Kalau ana ganti menjadi hum? Yadrusu. Hum yadrusu. Nah, ini sudah kita dapatkan di pelajaran ke-11 kalau tidak salah. Hum yadrusuna. Antum. Antum. Tadrusuna. Antum. Tadrusuna. Anta. Tadrusu. Tadrusu. Hum. Yadrusuna. Yadrusuna. Hiya. Tadrusuna. Ini sudah kita dapatkan kalau tidak salah di pelajaran sebelumnya. Mohon diingat kembali ikhwan. Dan malam ini ad-darsu tsaniya asyara, pelajaran ke-12, kita akan melihat dhamir yang lainnya yang dimasukkan ke dalam al-fi'lul mudhari'. Dan di sini kalau antum lihat nanti setelah kita baca dialognya akan banyak dipenuhi dengan dhamir yang untuk jamak, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada dhamir al-mukhatabah, orang kedua perempuan. Nah, naqra, kita baca. Istami'u jayidan, ana aqra. Istami'u jayidan, ana aqra. Fahimtum? La tukarrir, istami'u faqat. Ad-darsu tsaniya asyara. Di sini dialognya antara Hamid dengan Ummu Ahmad. Nah, sepertinya Hamid ini adalah suaminya daripada Ummu Ahmad. Nanti di tengah-tengah muncul al-abna dan al-banat, anak-anak perempuan dan anak laki-laki. Hamid memulai dialog dengan bertanya kepada istrinya, "Mada taf'alina ya Umma Ahmada? Mada taf'alina ya Umma Ahmada?" Mana mada ya ikhwan? Apa? Apa yang? Apa yang taf'alina? Lakukan. Sedang lakukan. Kamu lakukan. Taf'alina itu dhamirnya apa ya, ikhwan? Anti. Anti. Nah, sekedarik? Balas. Kalau anta, anta taf'alu. Taf'alu. Sah? Sahih. Sini anti. Anti taf'alina. Ya Umma Ahmada, wahai Ummu Ahmad. Nah. Di sini nama yang dipanggil di sini terkait dengan permasalahan yang pernah dulu kita bahas tentang al-munada, yang dipanggil. Di sini ada harfun nida, ada huruf yang dipergunakan untuk memanggil, yaitu ya, wahai, ya yang artinya wahai. Kemudian ada nama yang dipanggil setelahnya, Umma Ahmada. Asalnya Ummu Ahmada. Ummu Ahmada. Namun ketika masuk ya, menjadi ya Umma Ahmada. Masih ingat kenapa demikian? Nama ini dua ini satu. Nama ini terdiri dari dua kata. Ummu dan Ahmad. Dan Ahmada. Ini bentuknya apa ini? Mudhaf. Mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf. Mudhaf. Dan mudhaf. Mana mudhaf? Aina mudhaf? Ummu. Aina mudhaf ilaih? Ahmada. Sebelum kita masuk ke al-munada, Ahmada mudhafun ilaih, sah? Balas. Majrur, ala sekitarik? Balas. Mudhafun ilaih, kondisinya selalu? Majrur. Majrur. Ini yang sudah kita bahas sejak dulu di jilid yang pertama, ad-darsul rabi' atau ad-darsul khamis, pelajaran keempat atau kelima, ana tidak ingat. Tapi di awal-awal jilid pertama, mudhafun ilaih majrur. Tapi di sini lihat, Ahmada. Majrurnya dengan fathah. Yang kita ketahui, yang biasanya kita temukan, majrur itu dengan kasrah. Mengapa sekarang ini majrur dengan fathah? Mamnu minasar. Karena Ahmada mamnu minasarf, kata yang tidak boleh ditanwin. Selain tidak boleh ditanwin, yang kedua dia majrur dengan fathah. Ini pelajaran terakhir di jilid 1. Antum lihat ya, ikhwan, satu buku dengan buku yang berikutnya tidak bisa terpisahkan. Kalau ingin belajar jilid 2, mutlak belajar jilid yang pertama. Karena nanti antum akan bingung nanti, kok ya Umma Ahmada? Kok Ahmada mudhafun ilaih, kenapa tidak kasrah? Nah, karena dia tidak mungkin bisa dikasrah. Ternyata ini sudah kita bahas sejak kapan? Jilid pertama, ad-darsu tsaniya wa isyrun. Ad-darsu tsaniya wa isyrun, pelajaran 22. Dan pelajaran 23, pelajaran terakhir dari jilid yang pertama. Maka antum yang baru ikut malam ini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, pendengar dan pemirsa Roja yang bertanya-tanya apa kan apa mamnu minas sarf, apa mudhaf mudhaf ilaihi, fal yarji' ila al mujallad al awal, hendaknya dia kembali ke jilid pertama untuk merojah kembali jilid yang pertama terkait dengan pembahasan yang kita bahas tadi. Kembali ke al munada ummu ahmada, nama ya ikhwan, nama yang terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih, nama yang terdiri seperti ini, kata pertamanya mudhafnya harus mansub. Ya umma ahmada, tidak boleh ya ummu ahmada. Sama seperti Abu Bakrin. Abu Bakrin, kalau kita panggil Abu Bakar bagaimana? Ya Aba Bakrin, tidak boleh ya Abu Bakrin. Kemudian Abdullahi, Abdullahi, bagaimana ya kalau kita panggil Allah. Ya Abdullahi, Abdurrahmani, ya Abdurrahman, dan begitu seterusnya. Wadai ya Huan. Wadai insyaAllah. Ini baru baris pertama. Kita ulang kembali terjemahannya. Mada taf'alina ya umma ahmada? Apa yang sedang kamu lakukan ya wahai umma Ahmad? Apa kata Ummu Ahmad? Abhathu 'anid dawa'i alladhi akhadtuhu minal mustashfa amsi. Abhathu 'an, kalimat abhathu, kata kerja abhathu kemudian ada 'an setelahnya, maka artinya mencari. Aku mencari ad-dawai, obat. Alladhi akhadtuhu, yang kemarin saya mengambil. Akhadtuhu, yang telah aku ambil. Aku ambil. Minal mustashfa, dari rumah sakit kemarin. Amsi, saya ana belum bilang amsi. Amsi artinya kemarin. Wadih? Wadih. Kita terjemahkan satu persatu, jangan buru-buru ikhwan. Naam Ustaz. Huwa alal maktabi fi ghurfati. Apa kata Hamid? Huwa, dia, alal maktabi, di atas meja. Ada di atas meja. Di atas meja, fi ghurfati, di dalam kamarku. Di dalam kamarku. Kaifa halukil yawma? Kaifa halukil yawma? Bagaimana kabarmu hari ini? Naam. Kaifa haluki? Bukan kaifa haluka. Kalau kaifa haluka untuk mudzakkar, balas kedarik. Balas. Ini untuk siapa? Ummu? Ummu Ahmad. Ahmad. La'allakil yawma ahsanu. Mana la'allakil yawma ahsanu? Mudah-mudahan kamu al-yawma, hari ini, ahsanu, baik. Lebih baik. Lebih baik. Apa kata Ummu Ahmad? Naam. Mama na'am? Ya. Anal yawma ahsanu. Saya hari ini lebih baik. Walhamdulillahi. Dan segala puji bagi Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat. Kemudian Hamid bertanya lagi, "Mata tadhhabina ilal mustashfa?" Berarti sekarang masih pergi ke rumah sakit berarti. Mata, mana mata? Kapan tadhhabina? Kamu akan pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit. Nah, lihat kata kerja tadhhabina. Ini dhamirnya anti, ada sekedarik? Bala Ustaz. Sama seperti taf'alina di baris pertama tadi. Nah. Apa kata Ummu Ahmad, tolong dibaca ikhwan? Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahi. Insya'allahu apa insya'allahi? Apa insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Allahu fa'il. Insyaallah. Sya'a fi'il. Allahu fa'il. Insyaallah. Apa artinya? Sa'adhhabu. Saya akan pergi ba'da sa'ah. Satu jam lagi. Satu jam lagi? Insyaallah. Dengan izin Allah. Jika Allah menghendaki. Ada kata atau huruf sin di sini. Sin. Sebelum kata kerja adhabu, sa'adhabu. Apa fungsi sin di situ, ikhwan? Menegaskan. La. Sin di situ akan istiqbal. Untuk menunjukkan masa depan. Karena kalau adhabu saja tanpa sin itu bisa artinya sedang, bisa artinya akan. Tapi ketika ada sin, maka maknanya tidak mungkin kecuali hanya satu saja, akan. Istiqbal. Untuk menunjukkan masa depan, mustaqbal ya. Sama seperti kata saufa. Saufa adhabu atau sa'adhabu, sama menunjukkan masa depan. Berarti di sini terjemahannya tidak mungkin lagi waktu yang lain kecuali waktu masa depan. Saya akan. Wadih ya ikhwan? Wadih insyaallah. Ma'a man tadhhabina? Atau hamid ma'a man? Bersama siapa? Tadhhabina? Kamu akan pergi. Sa'adhhabu ma'a Ahmadah. Saya akan pergi bersama Ahmad. Naam, Ahmada di situ juga mudhafun ilaih. Majrur bil fathah. Majrur dengan fathah. Hamid bertanya lagi, "Ata'rifina at-tabibata allati dhahabti ilaiha amsi?" Ata'rifina, terjemah ya ikhwan. Apakah kamu mengetahui mengenal atau mengetahui at-tabibata? Dokter, bu dokter, dokter perempuan, bu dokter. No. Allati dhahabti, yang kamu telah pergi. Ilaiha, telah pergi kepada. Mana ilaiha? Ilaiha kembali kamu kepadanya. Nah. Ini kepada at-tabibah. At-tabibah. Apakah kamu kenal dokter yang kamu telah pergi kepadanya amsi? Kemarin. Ini uslubul Arabi ya ikhwan. Ini al-uslub al-Arabi, at-ta'bir al-Arabi. Beginilah ungkapan bahasa Arab. Nah, walaupun di ketika diterjemahkan agak unik, tapi begitulah ta'bir al-Arabi. Paham tum? Paham. Sehingga cocok tidak cocoknya bukan dari terjemahannya. Ini dzauq, ini memang perasaan. Nanti antum setelah lama belajar bahasa Arab, nanti antum akan pada awalnya orang belajar bahasa Arab itu memindahkan ungkapan kita ke ungkapan bahasa Arab. Memindahkan ungkapan kita ke bahasa Arab. Modelnya terjemah awal-awal itu. Tapi lama-kelamaan nanti takbirnya, ungkapan-ungkapannya nanti gaya bahasa Arab. Antum berpikirnya di awal itu ketika belajar bahasa Arab, berpikir gaya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Arab. Maka terkadang ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang lucu. Tapi setelah berjalannya waktu insyaallah, setelah semakin antum sering mendengar, sering membaca, sering mempelajarinya, nanti lama-kelamaan gaya berpikir antum, gaya berpikir bahasa Arab nanti. Sehingga uslubnya yang keluar nanti uslub Arabi mubin, bukan uslub Arabi Indonesi. Faham tum? Faham. Naam, kata Ummu Ahmad, naam a'rifuha. Mana naam a'rifuha? Ya, saya mengenalnya. Ismuha dukturatu Su'adu. Namanya Bu Dokter Su'ad. Dokter Su'ad atau Bu Dokter Su'ad. Nah, doktora ini yakni mana nak kulhat doktora? Gelar. Paham? Fahimna. Yaquluna, mana yaquluna? Mereka berkata, yani orang-orang di rumah sakit mengatakan innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Anna innaha yaquluna innaha. Sesungguhnya dia ahsanu tabibatin. Lebih baik. Dokter yang paling baik. Dokter yang paling bagus. Baik. Masih ingat pembahasan tentang isim tafdil? Bahwa isim tafdhil itu bisa bermakna paling atau bisa bermakna lebih. Ini lebih atau paling? Paling. Paling. Karena setelahnya mudhafun ilaih tabibatin. Nah. Ahsanu tabibatin. Dokter yang paling baik fil mustashfa, di rumah sakit. Naam, bukan fil alam. Fil alam masyaallah. Yani ala mustawa al alam yani. Ini hanya fil mustashfa. Ini ala mustawa المستشفى المحلي. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ تبدي بس كرّم حامد. Berbicara kepada siapa ikhwan? Anak-anak. Al-abna. Anak laki-laki. اقرأ يا مولانا. بسم الله. ماذا تفعلون يا أبنائي؟ ترجم. Apa yang sedang kalian lakukan wahai anak-anakku? نعم. Anta al-abna ya Rabi'. Naktubul wajibati. Naam. Kami sedang mengerjakan PR. Naam, ada taf'alun dan ada naktub. Taf'alun dhamirnya apa di sini, ikhwan? Antum. Naktubu dhamirnya? Nahnu. Wasil ya Maulana. Madza taf'aluna ya abna'i? Sudah lewat tadi ya akhil karim. Oh. Atafhamuna? Teruskan. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Jayyidan. Naam. Apakah kalian mengetahui? Tafhamun. Apakah kamu faham? Kalian memahami. Kalian mengerti? Naam. Ad-durus jama' daripada darsun? Pelajaran. Naam. Durusul lughatil arabiyyah. Apakah kamu mengerti pelajaran dengan baik? Dengan baik. Naam. Naam. Nafhamuha jayyidan walhamdulillahi. Ya. Ya, kami memahaminya dengan baik dan pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Naam. Hamid sekarang bertanya kepada Ahmad. Kepada anak-anaknya, masih kepada anak-anaknya? Tapi dijawab oleh Ahmad setelah ini. Tafadhal. Ayya suratin tahfadzuna al-an? Naam. Surat apa yang sedang kalian hafal sekarang? Naam. Amma ana fa'ahfadhu suratal mulki. Naam. Adapun saya, maka saya sedang menghafal surah Al-Mulk. Naam, surat Al-Mulk. Teruskan. Wa amma haula'i fayahfazuna surat Al-Qalami. Naam. Dan adapun mereka di sini baqiyatu al-abna. Naam. Anak-anak yang lain. Maka mereka sedang menghafalkan surah Al-Qalam. Naam, di sini ada ahfadhu dan ana yahfadhuna. Ada sekedalik? Bala Ustaz. Teruskan. Hamid. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Naam. Dan apa yang sedang kalian lakukan wahai anak perempuanku? Wahai anak-anak. Wahai anak-anakku. Perempuanku. Ya, atau wahai anak-anak perempuanku atau wahai putri-putriku. Nah, lihat di sini. Sekarang di sini mulai ada dhamir apa di sini Arabi? Taf'alna. Antunna. Naam. Teruskan. Nahnul ana nal'abu. Kami sekarang sedang bermain. Teruskan. Afi waqtil amal? Afi waqtil amali tal abna? Terjem. Afi waqtil amal, apakah di waktu? Afi waqtil amal, apakah di waktu bekerja? Kamu bermain. Tal abna, kalian bermain. Apakah di waktu bekerja kalian bermain? Mata taqra'na durusa wa mata taktubna al-wajibati. Kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian mengerjakan PR? PR. Menulis PR. Naam. Nahnu? Nahnu qara'na ad-durusa wa katabna al-wajibati walhamdulillahi. Naam. Kami telah membaca pelajaran-pelajaran dan kami telah mengerjakan menulis PR dan segala puji bagi Allah. Naam. Ahsantunna ya banati. Naam. Bagus. Kalian bagus wahai putri-putriku. Naam. Hakadha taf'alu tilmidhatu al-mujtahidatu. Hakadha, apa itu hakadha? Seperti ini. Begitulah. Begitulah. siswi-siswi yang bersungguh-sungguh. Siswi-siswi yang bersungguh-sungguh. Tafa'alu, bekerja. Begitulah siswi-siswi yang sungguh-sungguh bekerja. Nah, atau begitulah yang dilakukan siswi-siswi yang bersungguh-sungguh. Nah, ala kulihal, teruskan. Mata tadhabna li ziyarati khalatikunna. Kapan kalian akan mengunjungi? Kapan kalian pergi? Kapan kalian pergi untuk mengunjungi, bibi khalatikunna? Bibi, Ustaz. Bibi kalian. Khalah bibi dari pihak mana? Al-ab atau al-um? Al-um. Al-um. Bibi dari pihak ayah? Ammah. Bibi ammah. Wasil. Ata'rifna annaha maridhatun? Apakah kalian tahu bahwa sesungguhnya ia sedang sakit? Naam. Naam. Na'rifu dhalik. Ya, kami mengetahui itu. Naam. Syafahallahu. Semoga Allah menyembuhkannya. Amin. Sanadhhabu li ziyaratiha. Sanadhhabu li ziyaratiha hadzal masaa insyaallah. Ah. Insyaallah. Naam, insyaallah. Naam. Kami akan pergi untuk mengunjunginya pada sore ini. Naam. Semoga Allah mengizinkannya. Insyaallah. Naam. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'u? Mata yarji'ul jiranu? Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'u? Mata yarji'ul jiranu min Makkata? Sekali lagi, mata yarji'ul? Mata yarji'ul jiranu min Makkata? Naam. Ma mana al-jiran? Al-jiran jamak daripada jarun. Jarun, jarun, jarun, jiran. Negeri jiran, kita bilang. Mama negeri jiran? Negeri tetangga. Nah, jiran, nah, tetangga, Malaysia maksudnya. Jiran, bahasa Arab. Nah. Ya. Tarjim. Wahai Ahmad, apakah kamu tahu kapan... Tetangga-tetangga kapan dari tetangga-tetangga Mekah? Kembali dari Mekah? Naam. Qala li Yusufu. Telah berkata kepadaku Yusuf. Naam. Yusuf siapa Yusuf? Man Yusuf hadha? Al-jiran. Ahadul jiran. Naam. Sahibul salah seorang tetangga. Naam. Teruskan. Innana sanarji'u fil usbu'il qadimi. Sesungguhnya kami akan kembali pada minggu depan. Nah, pada pekan depan. Adhunnu annahum sayarji'una yawma sabti insya'allahu. Saya kira sungguhnya mereka akan kembali pada hari Sabtu insyaallah. Naam, jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Naam, syukran. Syukran ya akhil karim. Syukran ya Maulana wa syukran ya Rabi'. Jazakumullahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Kita beri kesempatan bagi ikhwah akhwat untuk bisa membaca sama-sama al-hiwar. Tafadhal ya. Nah, mendengar maupun pemirsa roja di manapun Anda berada, sekarang giliran Anda untuk berlatih membaca yang ada pada halaman ke-84 hiwar pada pelajaran ke-12. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ummu Said di Bogor, Ustaz. Ummu Said di Bogor. Maaf, Ummu Said bisa dikecekkan radio atau televisinya terlebih dahulu? Khalas, Ustaz. Khalas. Baik, haluki ya Ummu Said. Bi khair, alhamdulillah, Ustaz. Baik, haluka anta ya, Ustaz. Nah, bi khair, alhamdulillah, syukran. Tafadhali, ikra'i ya Ummu Said. Ad-Darsus Sani Asyara. Nah. Pelajaran ke-12. Naam, hakeza. Antum anti terjemah anti baca kemudian diterjemahkan. Ahsan. Naam, Ustaz. Maza taf'alina ya Umma Ahmada? Apa yang sedang kamu lakukan wahai Ummu Ahmad? Naam. Abhasu anit dawa illazi aqadtuhu minal mustashfa amsi. Naam. Saya sedang mencari obat yang saya mendapatinya dari rumah sakit kemarin. Yang saya ambil aqadtuhu. Saya sedang mencari obat yang saya ambil yang saya mengambilnya dari rumah sakit kemarin. Naam. Wa alal maktabi fi ghurfati. Dia di atas meja di kamarku. Naam. Kaifa halukil yauma? Bagaimana keadaanmu hari ini? Naam. Ta'allakil yauma ahsanu. Semoga hari ini kamu lebih baik. Naam. Naam, anal yauma ahsanu walhamdulillah. Ya, saya hari ini lebih baik dan segala puji bagi Allah. Naam, ahsanti. Wasil. Mata tazhabina ilal mustashfa. Kapan kamu pergi ke rumah sakit? Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu. Saya akan pergi satu jam lagi insya'allah. Naam. Ma'aman tazhabina. Bersama siapa kamu akan pergi? Sa'adhabu ma'a Ahmad. Saya akan pergi bersama Ahmad. Naam. Ata'rifina tabibatal lati zahabti ilaiha amsi. Apakah kamu kenal bu dokter yang kamu telah pergi kepadanya kemarin? Iya. Naam, a'rifuha. Ya, saya mengenalinya. Ismuha dokturatu Su'adu. Namanya dokter Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibatin fil mustashfa. Mereka berkata sesungguhnya dia dokter terbaik di rumah sakit. Ahsan. Di sini Su'ad, nama bu dokternya Su'ad. Berarti Su'ad muannats. Terus ketarik ya. Balak, Mas Said. Nah. Teruskan sedikit lagi. Ini ad-doktor ini sama nama tabibah gitu ya Said. Ad-doktura gelar. Gelar. Kalau at-tabibah mihnah pekerjaannya. Oh iya. Kalau ad-doktura berarti dia dokter. Nah. Teruskan. Titelnya gitu ya Said. Titel. Betul sekali titel gelarnya. Nah. Maza taf'aluna ya abna'i? Apa yang sedang kalian lakukan wahai putra-putraku? Naam. Naktubul wajibati. Kami sedang menulis PR. Naam. Atafhamuna ad-durusa jayyidan? Apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran dengan baik? Baca halaman berikutnya satu baris saja jawaban al-abna. Naam, nafhamuha jayyidan walhamdulillah. Ya, kami memahaminya dengan baik dan segala puji bagi Allah. Naam, ahsanti, ahsanti ya Mas Said, ahsanti. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ummu Said di Bogor yang telah membaca keluar yang ada pada pelajaran ke-12 ini. Silakan untuk Anda yang ingin melanjutkan di belakang Ummu Said, kita coba angkat dan sapa kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan siapa? Di mana? Ummu Linda di Bekasi, Ustaz. Ummu Linda Bekasi. Alhamdulillah. Kaifa haluki ya Ummu Linda? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Tafadhali. Wasili Ummu. Amin ya Ustaz. Naam. Ayya suratin tahfazun al-an? Surat apakah yang telah kamu hafal yang sekarang? Telah atau yang akan kamu? Yang sedang. Yang sedang, iya. Surat apakah yang sedang kamu hafal sekarang? Tahfazuna. Antum atau anta di situ? Anta. Bagaimana, antum, antum, Ustaz. Antum, berarti kalian. Berarti iya, kalian. Surat apa yang kalian yang sedang kalian hafal sekarang? Ah, santi, seperti itu. Ya. Amma ana fa'ahfazu suratal mulk. Naam. Adapun sekarang saya sedang menghafal surat Al-Mulk. Naam, adapun saya maka sedang menghafal surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk. Teruskan. Wa amma haula'i fayahfazuna suratal qalami. Dan adapun mereka menghafal surat Al-Qalam. Naam, teruskan. Wa madza taf'alna antunna ya banati? Dan apa yang engkau hafal sekarang wahai putri-putriku? Taf'alna antunna berarti ala sekretarik, engkau atau kalian? Kalian. Naam. Dan apa yang sedang kalian hafal? Iya. Dan apa yang sedang kalian kerjakan? Naam. Sekarang wahai putri-putriku. Naam, kalian sedang kerjakan, bukan kalian sedang hafal. Kalau saya kata lagi ya, Umma Indah. Baiklah, Ustaz. Naam, konsentrasi Umma. Nahnul ananal abu. Kami sekarang sedang bermain. Iya. Afi waktil amali tal abna. Apakah di waktu bekerja kalian bermain? Ahsanti. Mata takra nadurusa wa mata taktubnal wajibati. Naam. Kapan kalian membaca pelajaran-pelajaran dan kapan kalian menulis PR? Naam. Nahnu qara'na durusa wa katabna wajibati walhamdulillahi. Naam. Kami telah membaca pelajaran dan kami telah menulis PR-PR kami dan segala puji bagi Allah. Baik. Qara'na, kami telah membaca. Katabna, kami telah menulis. Nah, teruskan. Ahsantunna ya banati. Kalian bagus sekali ya wahai putri-putriku. Naam. Hakaza taf'alul tilmizatul mujtahidatu. Begitulah yang dilakukan siswi-siswi yang sungguh-sungguh. Naam. Mata tashabna liziyarati khalatikunna. Kapan kalian akan pergi berkunjung kepada bibi kalian? Naam. Ata'rifna annaha maridotun. Sesungguhnya kami ada pertanyaan A, Umurinda. A. Apakah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya dia sedang sakit? Na'rifu zalik. Benar, kami mengetahuinya gitu. Naam, kami mengetahui dzalika, hal itu. Benar, kami mengetahui hal itu. Naam. Syafa Allahu. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Naam. Sanashabu li ziyaratiha hazal masa'a insyaallah. Naam. Kami akan pergi berkunjung kepadanya sore ini insyaallah. Insyaallah. Insyaallah ya, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah. Naam. Terus sedikit lagi. Ya Ahmada, ata'rifu mata. Bagaimana Umu? Ya Ahmada. Ya Ahmadu. Naam. Ya Ahmadu, ata'rifu mata yarji'ul jiranu min Makkata? Naam. Ya wahai Ahmad, apakah engkau mengetahui kapan tetangga-tetangga kembali dari Mekah? Naam. Qala li Yusufu. Telah berkata kepadaku Yusuf, innana sanarji'u fil usbu'il qadim. Sesungguhnya kami akan kembali di pekan ini, Ustaz. Fil usbu'il qadim. Di pekan depan. Nah. Sesungguhnya kami akan kembali di pekan atau minggu depan. Iya. Azunnu annahum sayarji'una yaumas sabti insyaallahu. Saya kira mereka akan kembali di hari Sabtu insyaallah. Syukran ya Umayyah. Barakallahu fiki. Wa fika barakallahu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Barakallahu fiki untuk Ummu Linda yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-12 ini. Nah. Baik. Kesempatan selanjutnya. Naam, sudah. Nah, khutraha 5 daqaiq ya Abdul Ghafir. Baik. Baik. Naam. Kita akan jeda sejenak, Ustaz ya. Untuk kelima menit ke depan, jangan beranjak dari layar kaca maupun radio Anda. Misal kita akan sejenak beristirahat dan kembali untuk melanjutkan pelajaran yang ada pada pelajaran ke-12 ini. Jazakumullah khairan. Berikut beberapa jeda menemani Anda. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, Fathul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam bahasan kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab yang menggunakan buku panduan Durusul Lughatil Arabiyah Ligornatika Nabiha jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami dapat membuka buku Durusul Lughah pada jilid yang kedua di halaman 84. Dan sebelum jeda tadi kita sudah membaca dan mengartikan uraian ataupun hiwar yang ada pada pelajaran ke-12. Selanjutnya kita persilahkan pada Ustaz Hamzah Abbas untuk memulai kembali pelajaran kita. Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita baru saja membahas dan mulai membaca pelajaran baru pada malam ini, Ad-Darsus Tsani Asyar, pelajaran 12. Dan di penghujung pembahasan kita pada malam ini, saya ingin membacakan beberapa poin-poin penting yang terkait dengan bacaan kita pada malam ini. Yang pertama, ma'asyarul ikhwah, sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa di Ad-Darsus Tsani Asyar ini kita mendapatkan tambahan beberapa tasrif, beberapa perubahan daripada al-fi'lul mudhari. Yang pertama, kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan kata kerja al-fi'lul mudhari yang diisnadkan dengan dhamir anta tadhhabu, misalnya anta tadhhabu untuk al-mukhatab, al-mudhakkar, kata ganti orang kedua laki-laki. Sekarang di sini kita temukan kata ganti orang kedua untuk perempuan, yakni tadhhabina. Anta tadhhabu, anti tadhhabina. Anta taktubu, anti taktubina. Anta taqra'u, anti taqra'ina. Anta tadrusu, anti tadrusina, dan seterusnya. Contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua, juga perubahan daripada al-fi'lul mudhari' yang kita dapatkan di pelajaran ini ada, kalau sebelumnya, di pelajaran sebelumnya ada tadhhabuna, antum tadhhabuna, al-mukhatab, al-mudhakkar al-jama', kata ganti orang kedua laki-laki untuk yang jama'. Sekarang di sini kita menemukan antunna tadhhabna. Jadi yang pertama tadi anti tadhhabina, yang kedua sekarang antunna tadhhabna. Maka contoh lainnya misalnya antum tadrusuna, antunna tadrusna. Mohon bantuannya ikhwah studio. Ana sebutkan al-fi'l mudhari', antum rubah menjadi antunna. Wadih? Wadih, insyaAllah. Tahfaduna. Tahfadina. Tak, menjadi antunna. Tahfadna. Hakada ya Mulana. Tahfadna. Taktubuna. Taktubna. Taktubna. Kemudian tadrusuna. Tadrusna. Naam. Tajlisuna. Tajlisna. Naam, dan seterusnya. Faham tum? Fahimna insyaallah. Kemudian yang ketiga, yang juga kita temukan di ad-darsus tsaniyah asyar, sebelumnya ada adhabu, ana adhabu, sekarang ada nahnu nadhabu. Nahnu nadhabu. Sehingga ada tiga yang barusan kita temukan tambahan daripada tasrif sebelumnya di pelajaran 11. Kalau di sini ada tiga, berarti ada anti, anti, ada antunna, ada nahnu. Nah, nanti semakin lengkap lama kelamaan. Dan nanti yang musannanya huma dan antumanya, uniknya ikhwan nanti di akhir jilid 2. Nah, uniknya seperti itu. Nah, wallahu alam mengapa diakhirkan, wallahu alam, tapi begitu sepertinya metode penulis dalam menulis bukunya. Sehingga di sini ada adhabu nahnu nadhabu. Ana adhabu nahnu nadhabu. Kemudian ada ana adrusu nahnu nadrusu. Naam. Ana aktubu nahnu naktubu. Naam. Aqra'u nahnu naqra'u. Ajlisu nahnu najlisu. Dan seterusnya begitu. Paham tuh? Fahimna insyaallah. Nah. Kemudian yang kita dapatkan juga di sini, ma'asyarul ikhwah, ada dua poin lagi, tapi nanti dua poin ini insyaallah akan kita bahas ketika kita sampai di tadribatnya insyaallah, di latihan-latihannya. Dan kiranya cukup sampai sini dulu apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari terus memberikan dorongan kepada kita untuk terus lebih ingin mengetahui tentang bahasa Arab ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesabaran, memberikan kepada kita terus hidayah agar terus istiqamah di atas jalan yang hak ini. Dan semoga Allah SWT menyampaikan kita semua pada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Nah, anda kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Dan di sini ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Kita coba bacakan Ustaz ya. Ada dari Ummu Salsabila yang telah mengirimkan pesan singkatnya. Kita bacakan, Ustaz, mengapa ayah suratin pada kata ayah suratin tahfadhu naw'an? Nah. Ya, kenapa bukan ayu suratin di halaman 55, nah. 85 ya? Nah, kalimat ayu ini sebenarnya sudah kita pelajari di awal-awal jilid kedua, nanti atau di akhir-akhir jilid pertama, nanti mohon ummu yang bertanya bisa kembali murojaah. Dan kalau di sini ayya mansub, ayya bukan ayyu, karena ayyu itu bisa berubah menjadi ayyu, menjadi ayya, menjadi ayyi. Di sini ayya karena dia posisinya sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Objek yang didepankan. Kita tahu bahwa maf'ulun bih sebagaimana sudah kita pelajari di jilid di awal-awal jilid kedua ini, kita mengenal adanya objek al-maf'ulu bihi dalam jumlah fi'liyah. Dan sudah kita pelajari bahwa urutan al-maf'ulu bihi itu di akhir. Jadi kalau kita lihat contoh jumlah fi'liyah, misalnya yaktubu Ahmadu ad-darsa. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ini jumlah fi'liyah. Ada sekedarik? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Diawali dengan fi'l. Ini yaktubu. Yaktubu fi'l. Kata kerjanya. Ahmadu fa'il. Pelakunya. Ad-darsa maf'ulun bih. Objeknya. Urutannya begitu. Dia di akhir. Fi'l. Fa'il maf'ulun bih. Tapi di sini karena ini bentuknya pertanyaan sighat al-istifham, maka ayya diletakkan di depan, tidak boleh di belakang. Sehingga asalnya sebenarnya tahfaduna ayya suratin. Begitu, tahfaduna ayya suratin. Tapi karena ini sekali lagi bentuknya istifham, maka istifham lahu haqqun fil bada'ah, kata para ulama nahwu. Dia punya hak untuk didepankan. Maka nanti akan kita belajar sedikit demi sedikit insyaallah pembahasan ini. Sementara seperti itu penjelasan ringkasnya. Ayya adalah maf'ulun bih yang didepankan, muqaddam. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fik. Demikianlah jawaban untuk Ummu Salsabila yang telah bertanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan yang lainnya. Ustaz ingin bertanya pada wazan fa'ala dan tafa'ala, apakah selalu diartikan awalan saling di setiap fiil yang setimbang dengannya? Apakah ada kalimat itu begini di sini di pelajaran kita, pertanyaan tadi? Ulang sekali lagi. Wazan fa'ala. Ini terkait dengan wazan al-fi'l al-mudhari'. Ya, ini sementara belum bermanfaat besar untuk bagi ikhwan yang belajar jilid 2. Antum paham pertanyaannya? Belum. Nanti saja insyaallah kita. Sementara kita tahan dulu. Kita tahan dulu bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya melebihi daripada batasan pelajaran kita. Ini dalam rangka untuk memberikan maslahat bagi yang lain. Pertama, pengalaman kita kalau seandainya ada talib atau talibah yang tiba-tiba bertanya di kelas, tiba-tiba bertanya pelajaran yang sangat tinggi yang belum dipelajari yang lain, biasanya menimbulkan efek yang lain mentalnya jatuh. Oh, saya enggak bisa itu. Padahal memang belum saatnya mereka belajar, nanti insyaallah. Baik, insyaallah. Nah, mohon kesabarannya bagi yang bertanya. Nah, insyaallah. Di sini ada juga pertanyaan berkenaan dengan bacaan kita sub. Pada kalimat ahsanu tabibatin itu posisinya sebagai mudhaf ilaih. Tapi kenapa tabibatin itu nakirah, Ustaz? Syukran dari Rinto. Nah, dan ini sudah kita belajar di ketika pembahasan tentang masalah at-tafdil. Isim tafdil. Ini sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Dia bisa nakirah dan bisa ma'rifah. Mudhafun ilaih. Apakah syarat mudhaf ilaih harus ma'rifah? Ketika kita dulu mempelajari ad-darsu rabi, ini pelajaran ad-darsu rabi tentang mudhafun ilaih. Kalau ahrinto kembali ke ad-darsu rabi jilid pertama, lihat di jilid pertama pelajaran 4, antum akan menemukan dua contoh daripada mudhaf ilaih. Ada mudhafun ilaih yang nakirah dan ada mudhafun ilaih yang ma'rifah. Karena tidak ada syarat, boleh ma'rifah dan boleh nakirah. Mal ma'ani fi dzalik. Tidak ada halangan untuk itu. Nah, wa hadza sahih, dan kalimat ini kalimat yang benar. Nah, mungkin maksud Arinto dia hanya seringnya mendapatkan yang ma'rifah mungkin Arinto. Begitu. Mohon diulang lagi pertanyaannya. Ya, pertanyaannya mengatakan pada kalimat ahsanu tabibatin itu posisinya sebagai mudhaf ilaih, Ustaz ya. Tapi kenapa tabibatin itu nakirah? Nah, mungkin. Jawabannya tadi, mudhafun ilaih memang tidak syarat harus ma'rifah. Wajadta darsurabi ya Rabi'. Antum lihat di latihannya, ada dua latihan di situ. Nah, bisa ditampilkan Hamdani au pelajaran keempat nih. Darsurabi jilid yang pertama. Wa illam yakun hadhihi laila fa lailatul qadimah insyaallah. Kalau bukan malam ini, nanti pekan depan insyaallah Hamdani kita tunjukkan. Tidak ada kelaziman mudhafun ilaih harus ma'rifah. Dia bisa nakirah dan bisa ma'rifah. Nah, berarti jika kalimatnya ahsanut tabibati pun nah, mungkin. Tidak ada, mungkin. Ya? Ada mungkin. Mungkin. Baik. Nah. Satu pertanyaan kembali Ustaz, mungkin saja. Tafadhal ya. Ustaz, bagaimana cara membedakan ya nisbah dengan ya yang ada pada isim mangkus? Jika ada pada kalimat. Naam, dan terfaham ta ya nisbah ba'da insyaallah. Salam. Ya, ba'da insyaallah. Baik. Lakfi mungkin Ustaz. Naam, sampai sini dulu. Naam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hari ini alhamdulillah kita sudah mulai kembali pelajaran durusul lughah kita setelah lama kita libur. Mohon pesan ana yang sering kita ulang-ulang dan tidak pernah kita lupakan, pesannya adalah agar mohon ikhwan dan akhwat untuk murajaah, mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah nahwu dan kaidah-kaidah sharaf yang belum kita pelajari, antum dan antunna bisa tanyakan nanti di malam Sabtu. Harus kita lagi ya Abdul Ghaffar. Nah, Mujallad Al-Thalith jilid ketiga yang dibahas guru kita Al-Ustaz Mas'ud Mahmud. Nah, di situ insyaallah makanuhu wa mahalluhu al-munasib, tempatnya yang lebih tepat, mohon nanti di al-ihalah dipindahkan ke waktu itu. Adapun yang sekarang kita pelajari masih untuk pemula, mohon nanti ditanyakan di malam Sabtu insyaallah. Demikian. Nah, kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.